Alhamdulillahi Rabbil Alamin Fala udwana illa ala al-zalimin Wal-aqibatu lil-muttaqin Wassalatullahi wasalamuhu Ala nabiyyina sayyidil mursalin Wa khatamin nabiyyin Wa ala alihil mutahhirin wa ashabihi tayyibin ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر Al-Muslimin Rahimani wa Rahimakumullah. Kita melangsungkan Barakallahu Fikum di majlis yang mubarakah ini insyaAllah. Bimbingan Al-Syeikh Abdurrahman As-Sa'di Rahimahullah terkait dengan orang yang memiliki ilmu, baik dia sebagai pengajar atau dia sebagai penuntut ilmu. Nasihat beliau saya bawakan barakallahu fikum. Saya utamakan yang paling kita butuhkan sebagai muallim, mudarris, al-aba, kedua orang tua di dalam mendidik anak-anak kita. Qala rahimahullah wa 'alal muallimi an nushu lil mutaallimi bi kulli ma yaqdiru 'alayhi min at-ta'limi was-sabr 'ala 'adami idraki. Hendaklah orang yang menyampaikan ilmu, baik dia berstatus sebagai kedua orang tua atau memang dia adalah guru barakallahu fikum buat anak-anaknya kaum muslimin, agar selalu menyodorkan nasihat, menyampaikan an-nusuh, nasihat selalu barakallahu fikum sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Semangat di dalam memberikan pengajaran, dan dia harus bersabar ketika menjumpai muridnya itu atau anaknya tidak memiliki kemampuan untuk memahaminya. Dia harus bersabar barakallahu fi. Wa ala adami adabihi wa jafai. Di saat dia menjumpai dan menemukan muridnya itu kurang beradab, memiliki sifat kasar, kaku, maka seorang muallim dan mudarris harus berhias dengan as-sabru, kesabaran di dalam membimbing mereka barakallahu fi. Apa alasan beliau? Beliau akan sebutkan. Ma'a syiddati hirsihi ala ma yaqumuhu yuqawwimuhu wa yuhsinu adabah. Di samping seorang guru, mudarris, bersabar, disebabkan karena kurang adab pada anak muridnya, atau kaku dan kasar penampilan dan perangainya, atau mungkin tidak diberikan kemudahan untuk memahami, dia harus menampakkan sang guru semangat yang sangat untuk meluruskan dan memperbaiki adabnya barakallahu fi. Dia tampil untuk berusaha semaksimal mungkin. Sang guru meluruskan adab dari muridnya, memperbaiki adab dari muridnya. Kenapa? Li'annal muta'allim lahu haqqun 'alal mu'allim. Karena sang pelajar itu memiliki hak atas muallimnya. Sang pelajar, sang penuntut ilmu memiliki hak atas barakallahu fikum muallimnya, pengajarnya rahimani wa rahimakumullah. Haitsu aqbala 'alal ilmi alladhi yanfa'uhu wa yanfa'un nas. Pertama, sang anak ini sudah berusaha untuk menghadapkan dirinya menuju ilmu yang akan bermanfaat dan berguna bagi manusia. Maksudnya dia telah berusaha untuk ingin belajar, tapi mungkin karena terbawa atau semisalnya, lalu mengeluarkan akhlak dan adab yang tidak bagus. Maka engkau sebagai seorang guru harus barakallahu fikum bersabar. Nasihat beliau. Kedua, engkau harus tampil dengan penuh semangat untuk meluruskan akhlak dan adab tersebut, untuk memperbagus dan memperbaikinya. Karena murid ini, dia datang untuk belajar ilmu agama, mencari manfaat buat dirinya, dan juga akan memberikan manfaat kepada manusia. Kemudian beliau mengingatkan, lebih dari itu, bahwa murid ini telah tampil untuk membawa harta seorang guru yang paling berharga. Bida'atil mu'allim. Ketika kita membimbing dengan penuh kesabaran, ketika kita mengarahkannya barakallahu fikum dengan penuh ketekunan, sedikit tidaknya dia berubah barakallahu fikum. Lalu kemudian dia ingat bimbingan, arahan, marahnya kita. Maka murid ini telah membawa barang berharga sang guru barakallahu fikum. Barang berharga sang muallim. Mungkin di pondok kita lihat bagaimana perilakunya, bagaimana akhlaknya. Sang mudarris berusaha sabar membimbingnya. Pulang, dia praktikkan. Dia marahi adiknya mungkin. Dia ingatkan adiknya. Dia nasihatkan adiknya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka murid ini, sesungguhnya dia telah membawa harta gurunya yang paling berharga. Yahfaduha wa yanmiha wa yatlubu biha al-makasib ar-rabiha. Sang anak ini tampil untuk menjaga nasihatnya. Bahkan ketika dihukum oleh gurunya dengan hukuman, dia ingat barakallahu fikum. Dia menyadari hukuman tersebut. Lalu dia jaga bimbingan. Dia tumbuh suburkan arahan-arahan sang guru. Sampai kemudian dia mencari usaha yang arrabihah, yang menguntungkan bagi sang guru barakallahu fikum. Disebarkan apa yang telah dibimbingkan. Disebarkan barakallahu fikum kepada orang lain. Guru tidak pernah menyangka kalau ternyata muridnya ini telah membawa hartanya yang paling berharga. Kedua, sang murid ini telah berusaha diam-diam, usaha yang rabihah, yang penuh dengan keuntungan. Bukankah kita telah menemukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, min shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi." Inilah yang beliau maksudkan. Ilmu yang diambil manfaatnya. Dia sang murid mengambil manfaat. Kedua, sang murid barakallahu fikum menyampaikannya kepada orang lain. Maka sang guru tetap mendapatkan keuntungan dari harta yang dia telah bagikan kepada murid tersebut. Barakallahu fikum. As-sabru, kesabaran dalam mendidik anak-anaknya kaum muslimin. Kedua, semangat yang tinggi dan dalam untuk meluruskan dan memperbagus adab dan akhlak mereka kalau dia tampil menjadi seorang yang beradab, berakhlak. Wahai sang guru, wahai sang muallim, engkau telah membawa atau dia telah membawa hartamu yang paling berharga. Kedua, dia mengusahakan, barakallahu fikum, membuka usaha-usaha yang akan menguntungkan, rahimani wa rahimakumullah. Lalu beliau menambahkan, fahuwal waladul haqiqi lil muallimi wal warithu lahu. Anak yang tampil seperti ini, kesabaran gurunya Allah buktikan kepada sang anak. Anaknya menjadi bagus, anaknya menjadi baik, maka dialah sesungguhnya anak guru yang hakiki. Dia adalah al-waladul hakiki lil muallimi. Anak sesungguhnya atau anaknya dia sesungguhnya adalah murid yang dia didik dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, semangat yang dalam untuk membimbingnya. Barakallahu fikum. Dialah anakmu sesungguhnya. Kedua, dialah pewarismu sesungguhnya. Kata Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala bercerita, menukilkan firman Allah Jalla wa'ala, fahabli min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Berikan kepadaku anak keturunan yang akan mewarisiku dan mewarisi keluarga Yaqub. Kata beliau, wal muradu warasatul ilmi wal hikmah. Yang dimaksud adalah pewaris ilmu dan pewaris hikmah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu barakallahu fikum, ini pelajaran penting bagi kita sebagai kedua orang tua. Kalau menjumpai dan menemukan anaknya berbeda-beda, ada yang nurut, ada barakallahu fikum yang kasar, ada yang jelek akhlaknya, ada yang kaku, ada yang berbagai macam, barakallahu fikum, tabiat pada anak kita. Wahai kedua orang tua, sabarlah engkau untuk mendidik mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka. Wahai kedua orang tua, lihatkan semangatmu di dalam, barakallahu fikum, meluruskan akhlak dan adab mereka. Di samping dia menjadi anak engkau keturunan satu nasab, dialah akan menjadi pewaris sejatimu. Dialah yang akan menjadi barakallahu fikum anak yang berguna, yang bermanfaat sampai engkau masuk menghadap Allahu Jalla wa'ala atau di hari akhirat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengingatkan, seorang muallim akan diberikan ganjaran, diberikan nilai dari pengajarannya itu, diberikan nilai. Sawa'un fahima aw lam yafham. Apakah murid yang diajarkan itu faham atau tidak memahami, dia tetap, sang guru, mendapatkan ganjaran dari usaha yang dilakukan. Fa idza fahima ma 'allamahu wa intafa'a bihi bi nafsihi wa nafa'a ghayrahu kana ajran jariyan lil muallimi ma dama dhalika naf'u mutasalsilan muttasilan wa hadhihi tijaratun bimithliha yatanafasul muwaffaqun. Beliau mengatakan, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, jikalau anak itu engkau didik dan bisa memahami apa yang engkau sampaikan, lalu dia bisa mengambil manfaat buat dirinya dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka sungguh, wahai sang guru, wahai sang al-aba, wahai sang um, engkau telah mendapatkan pahala yang terus mengalir, barakallahu fikum, selama manfaatnya itu berkesinambungan, terus menerus, mata rantai, barakallahu fik. Kenapa anak ini menjadi orang yang baik? Kesabaran kedua orang tuanya. Orang tuanya enggak punya ilmu loh. Dia sabar. Bawa anaknya ke tempat yang bersih. Bawa anaknya ke tempat pendidikan yang membentuk kepribadiannya menjadi orang yang berilmu, orang yang dekat dengan Allah. Dibawa di tempat itu, semuanya usaha dari kedua orang tua. Dia bersabar mencarikan biaya. Dia bersabar mencarikan nafkah. Dia selalu barakallahu fikum masuk dalam rentetan ini semuanya. Maka jikalau anakmu itu tampil menjadi anak yang soleh, berguna bagi engkau, berguna bagi dirinya, berguna bagi orang lain, guna buat dirinya, guna buat orang lain, engkaulah yang akan memetiknya, barakallahu fik. Engkaulah yang akan memetiknya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faedah, manfaat yang terus berkesinambungan, kaitannya dengan ilmu agama, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini kata beliau, sebuah perniagaan yang setiap orang harus berlomba-lomba dengannya. Mungkin ada orang yang, bukan saya yang dimaksud, karena yang dimaksud adalah guru, hafidhani wa hafidhakumullah. Saya ingatkan kepada kedua orang tua, dia masuk min babil awal wa aula dalam nasihat ini, barakallahu fikum. Sang ibu, madrasah buat putra-putrinya. Sang bapak yang menopang dan membantu, barakallahu fikum. Maka kedua orang tua harus menghiasi dirinya dengan as-sabru, kesabaran. Terkadang, barakallahu fikum, kedua orang tua sering dirundung putus asa di dalam memberikan bimbingan kepada anaknya. Anaknya yang keluar dari tulang sulbinya sendiri. Dia bertemu dengan berbagai macam tabiat pada diri anaknya. Bukankah, wahai kedua orang tua, engkau dituntut untuk memiliki jiwa kesabaran yang berlipat-lipat? Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan engkau, barakallahu fikum, anugerah nikmat anak keturunan. Kedua, Allah telah memberikan, memberitahukan di dalam Al-Quran, anak keturunan itu merupakan zina, perhiasan, barakallahu fikum. Di satu kesempatan Allah menyebut anak itu adalah fitnah, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang, jikalau engkau kedua orang tua merasa kalau anak ini merupakan amanat dari Allah Jalla wa'ala, engkau harus berusaha merubah anugerah tadi menjadi sebuah nikmat, bukan menjadi sebuah nikmah, hukuman dari Allah Jalla subhanah. Bagaimana anak itu akan bisa menjadi hukuman dan anak bisa menjadi nikmat? Allah Jalla wa'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali melalaikan kalian dari ingat kepada Allah harta benda kalian dan anak-anak kalian. Ketika harta benda, ketika anak itu menjadikan seseorang bapak bermaksiat kepada Allah, jauh dari Allah Jalla wa'ala, ketika anak menyebabkan sang bapak bermaksiat kepada Allah, maka anak itu berubah menjadi nikmah buat dirinya. Hukuman barakallahu fikum. Kita harus berusaha. Mungkin kita bukan levelnya seorang guru. Istri kita adalah orang yang biasa-biasa saja. Lakukan usaha dan upaya yang konkret untuk menjadikan anak kita ini nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Engkau bawa dia ke seorang pendidik. Engkau dudukkan dia di majlis ilmu. Engkau bawa dia ke madrasah ilmu atau ma'ad ilmi dan seterusnya. Ini adalah usaha-usaha yang di belakang hari engkau wahai kedua orang tua yang akan memetiknya barakallahu fikum. Usaha yang terkait dengan anak didik kita. Usaha yang terkait dengan anak-anak kita. Usaha dan upaya yang kita lakukan. Inilah sesungguhnya perniagaan yang harus kita berlomba-lomba padanya. Kita lihat barakallahu fikum. Para nabi dan rasul dalam wasiat-wasiat mereka luar biasa. Pertama, mereka meminta anak keturunan. Kedua, mereka meminta barakallahu fikum perlindungan dan penjagaan buat anak-anaknya jangan sampai terjatuh di dalam perbuatan yang melanggar agama Allah Jalla Subhanah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di antara bapak yang semua keturunannya adalah al-anbiya war-rusul sampai kemudian termasuk dari anak keturunannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim? Wajnubni. Terus. Wabaniya an-na'budal asnaf. Para nabi dan rasul terhadap anak keturunan ini luar biasa perlindungan, penjagaannya. Karena ini tijaratun, usaha dan perniagaan yang terus akan berkesinambungan nilainya. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat derajat dan kedudukan kedua orang tua di dalam surga disebabkan karena anaknya barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala memasukkan ke dalam surga disebabkan karena anaknya. Tijaratun, sebuah perniagaan barakallahu fikum yang padanya adalah nilai keberuntungan yang besar. Para nabi dan rasul melalui doa-doa mereka nampak terang dan jelas terkait dengan anak keturunan ini barakallahu fikum. Agar kita sebagai kedua orang tua jangan sampai menyia-nyiakannya. Tidak memberikan perhatian yang dalam. Kalau engkau bertemu dengan anakmu yang mungkin kelewatan batas menurut engkau nakalnya, faya akhi fillah, anak ini lahir dari tulang sulbimu sendiri. Kedua, anak ini barakallahu fikum menjadi amanat atasmu dari Allah Jalla Subhanah. Engkau harus mengedepankannya. Engkau harus mengutamakannya. Engkau harus memberikan perhatian yang dalam terhadap dirinya. Para al-anbiya war-rusul, mereka benar-benar menjaga dan melindungi anak keturunannya di dalam doanya. Padahal keturunannya adalah al-anbiya wa junubni wa baniya an-na'budal asnam. Kita diceritakan oleh Allah Jalla wa'ala apa yang mereka lakukan barakallahu fikum terhadap anak keturunannya. Sampai praktik Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dengan penuh kesabaran menyelamatkan sang putra barakallahu fikum. Menyelamatkan sang putra rahimani wa rahimahkumullah. Usaha besar yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sampai dia mengungkapkan di hadapan Allah bahwa dia adalah min ahli, dari keluargaku, dari anak keturunanku. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengungkapkan hal itu yang diungkap atau yang dibawakan oleh Allah atau yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Nuh mengungkapkan bahwa dia adalah keluargaku. Kesabaran engkau kedua orang tua di dalam mendidik barakallahu fikum anak keturunan, maka ini adalah tijaratun, sebuah niaga dan usaha. Yatanafasu al-muwaffaqun, yang akan bergegas, berlomba-lomba adalah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Jalla Subhanahu. Yang akan berlomba-lomba barakallahu fikum memperhatikan perniagaan yang berharga ini, orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, rahimani wa rahimakumullah. Anakmu kelewatan batas. Anda telah berusaha semaksimal mungkin. Anda telah meluruskan dan memperbaiki diri. Barakallahu fikum. Meluruskan diri engkau. Menjadikan engkau istiqamah di atas al-haq. Tinggal senjata yang paling ampuh. Barakallahu fikum. Jangan engkau lupakan doamu kepada Allah Jalla Subhanahu. Anda telah berusaha semaksimal mungkin. Anda barakallahu fikum telah berupaya, upaya yang sangat luar biasa untuk kebaikan anakmu. Engkau telah berbuat barakallahu fikum. Setelah engkau melakukan koreksian, jangan-jangan apa yang ini merupakan ujian buat diri saya. Ada dosa yang engkau lakukan belum bertaubat kepada Allah. Jangan-jangan hukumannya inilah dia. Koreksi kembali. Lihat kembali. Kalau kita sudah kembali kepada Allah Jalla wa'ala, tinggal doa barakallahu fikum. Jangan putus asa. Para nabi dan rasul mendoakan barakallahu fikum anak keturunannya menjadi orang yang baik, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan doa kedua orang tua adalah mustajab, sangat-sangat gampang dan mudah dikabulkan oleh Allah Jalla Subhanah. Bagaimana jika engkau sebagai kedua orang tua yang lurus di dalam beragama, yang lurus di dalam berakidah, yang lurus di dalam beribadah, muttabi'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan besar doamu untuk diterima sangat barakallahu fikum. Kalaupun semua upaya sudah engkau lakukan, namun tetap terjadi apa yang tidak engkau harapkan. Belajar dari perjalanan para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul, ada yang istrinya menjadi musuhnya barakallahu fikum. Di antara para nabi dan rasul, ada anaknya yang menjadi musuhnya, rahimani wa rahimakumullah. Agar engkau jangan putus asa. Jangan berkecil hati. Karena anakmu itu, barakallahu fikum, jelek perangainya. Sementara engkau telah melakukan upaya, segala bentuk upaya. Memperbaiki diri, memperbaiki istrimu, memperbaiki segala perkara yang ada di rumah. Jangan sampai ada hal-hal yang mengundang tidak barokahnya usaha kita. Barakallahu fikum. Lalu engkau berdoa kepada Allah Jalla fi'ula, tetap terwujud atau terjadi apa yang engkau tidak harapkan. Maka ma'asyiral muslimin, sabarkan dirimu. Usahamu dan upaya yang engkau lakukan, Allah akan mencatatnya menjadi amal soleh di sisinya. Dan menjadi timbangan kebaikan di sisi Allahu Jalla fi'ulah. Barakallahu fikum. Dan jangan berkecil hati. Para nabi dan rasul ada yang diuji oleh Allahu Jalla wa'ala, seperti ujian yang menimpa engkau barakallahu fikum. rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau mengingatkan barakallahu fikum, fa'alal muallim ay yas'a sa'yan shadidan fi ijadi hadhihi tijarati wa tanmiyatiha. Beliau mengatakan, hendaklah para guru-guru, para muallim, muallimah, mudarris, mudarrisah, hendaklah dia berusaha dengan usaha yang tinggi untuk mewujudkan perniagaan ini dan menumbuh kembangkan perniagaan ini antara dia dengan muridnya sedang berniaga barakallahu fi. Sedang berniaga rahimani wa rahimakumullah. Fahiya min amalihi wa athari amali. Kalau ternyata Allah Jalla fi'ula memberikan keberuntungan bagi sang guru di dalam membimbing satu anak, dua anak, tiga anak, bagaimana kalau banyak? Beliau mengingatkan kepada kita apa yang diambil dan dipetik buahnya oleh anak, oleh masyarakat muslimin, itu merupakan amal usaha dari seorang guru barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya mengingatkan, seorang guru akan bisa menjadikan usaha ini pintu berniaga, ingat di depan pembahasan kita, bila sang guru ini tulus dan ikhlas barakallahu fikum, mencari dengan usahanya kedekatan dengan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kalau lepas dari ketulusan, seorang guru tidak mendapatkan apa-apa barakallahu fikum. Kalau seorang guru lepas dari keikhlasan, dia tidak mendapatkan apa-apa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau membawakan firman Allah Jalla wa ala, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Beliau menyebutkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an firman Allah Jalla wa ala dalam surat Yasin ayat 12, sesungguhnya kami yang telah menghidupkan al-mauta yang mati dan kami yang akan mencatatnya. Kata Allah Jalla wa'ala, apa yang mereka telah sodorkan dalam amal karya nyatanya, wa atharahum, dan kami yang akan menulis dan mencatat, atharahum, maksudnya buah dari ilmunya, yaitu al-masalih wal-manafi', kemaslahatan, manfaat yang dipetik. Allah Jalla wa'ala akan menjadikan sebagai tabungannya. Allah Jalla wa'ala yang akan menulis barakallahu fikum apa yang dia telah lakukan dan apa yang dia telah perbuat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyara al-muslimin hafidhani wa hafidhakumullah. Kemudian di antara nasihat beliau barakallahu fikum adalah seorang guru hendaklah dia tampil menjadi seorang kudwah barakallahu fikum terhadap anak didiknya. Seorang guru dia harus barakallahu fikum tampil menjadi seseorang kudwah terhadap anak muridnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hafidhani wa hafidhakumullah. Perkara ini beliau sebutkan adalah perkara yang sangat dan perlu diperhatikan oleh seseorang barakallahu fikum al-muallim, bahwa anak itu butuh figur. butuh teladan untuk kemudian membentuk kepribadiannya dengan teladan itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau menyebutkan pendidikan anak melalui teladan ini lebih mengena, lebih barakallahu fikum berpengaruh dibanding dengan al-aqwal, dengan ucapan barakallahu fikum. Wal-iqtida'u bil-ahwali wal-a'mali ablagh minal iqtida' bil-aqwal. Beliau mengatakan rahimani wa rahimakumullah, meneladani dan memberikan contoh dengan perangai dan perilaku, amal-amal nyata itu lebih mengena dari barakallahu fikum teladan bil aqwal, dengan ucapan-ucapan. Nuqtatun muhimmah bagi seorang, kedua orang tua barakallahu fik. Orang tua mungkin saking semangatnya didudukkan anaknya, disampaikan semua ulum, nasihat dari A sampai Z habis. Tapi anak tidak pernah melihat, atau mungkin tidak melihat penampilan bapaknya sebagai qudwah, umminya sebagai teladan di dalam hidupnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan yang disaksikan oleh sang anak, sebaliknya dia melarang untuk meninggalkan perkara yang berbahaya. Bapaknya sibuk chattingan, bapaknya, umminya sibuk juga barakallahu fikum. Qudwah yang sangat jelek rahimani wa rahimakumullahu. Disinilah kita ingin mengetahui makna dari ucapan al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah. Kebanyakan kerusakan terjadi pada anak disebabkan dari sisi kedua orang tuanya. Hafizani wa hafizakumullah. Mari kita belajar. Beliau menjelaskan bahwa teladan dari perilaku yang baik, dari akhlak yang baik, itu ablag, lebih dari cuma sekedar pintar berbicara. Pintar barakallahu fikum menyampaikan ilmu, keluar dalilnya, keluar hadis-hadisnya, wah subhanallah. Tetapi tidak bisa menjadi teladan barakallahu fikum. Tidak bisa menjadi contoh rahimani wa rahimakumullah. Wan nabi alaihi salatu wassalam allama ashabahul wahya. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan para sahabatnya wahyu ilahi. Namun beliau adalah murabbi. Beliau teladan di dalam berbuat, dalam beramal, di dalam berkarya nyata, di dalam pintu-pintu al-khairat. Dia Nabi alaihi salatu wassalam menjadi tauladan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Maka perlu kita mengingatnya, kita sebagai kedua orang tua, kita sebagai muallim, kita sebagai mudarris, bahwa iqtida bil ahwali wal a'mal, meneladani karya nyata, bukti amal, itu lebih mengena dibanding hanya sekedar bimbingan dan arahan. Rahimani wa rahimakumullah. Maka dia harus tampil barakallahu fikum untuk menjadi teladan terhadap murid-muridnya, terhadap anaknya sendiri, min babi aula. Karena kalau sang guru ini melakukan kesalahan, tercorengnya itu berlipat-lipat dibanding dengan orang lain. Maksudnya, sang guru harus memperhatikan dirinya adalah sebagai qudwah. Kalau dia melakukan kebaikan, maka nilainya adalah besar barakallahu fikum. Tapi sebaliknya, bila sang kuduah ini melakukan barakallahu fikum kejelekan, maka nilai kejelekannya itu lebih dibanding dengan orang yang melakukan kejelekan serupa dengan dia. Disinilah makna dari hikmah firman Allah Jalla wa'ala. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Imam As-Sa'di rahimahullah memberikan rincian penjelasan dan penjabaran. Kalau barakallahu fikum, rais pimpinan melakukan kebaikan, maka ini akan lebih cepat menyedot orang untuk ikut kepada kebaikan. Nilainya punya nilai plus. Jikalau dia adalah orang yang terpandang, lalu memperlihatkan akhlak dan adab yang mulia, akan menjadi penyedot barakallahu fikum orang lain rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedua, kalau barakallahu fikum dia yang berperilaku jelek, orang lain lebih cepat lari. Lan faddu min hawli. Lebih cepat orang lain lari dari dirinya sendiri. Kalau sang pimpinan ini, kalau dia orang yang terhormat, diangkat, lalu kemudian barakallahu fikum melakukan kekeliruan dan kesalahan, lebih cepat orang lari barakallahu fikum. Di sini dia hikmah wasiat dari Allah Jalla wa'ala kepada Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Sebagaimana kedudukan dia menjadi orang yang paling tinggi, lalu kemudian memberikan teladan yang baik, dia akan lebih cepat menyedot barakallahu fikum. Artinya mengundang dan menarik kaum muslimin ke dalam dakwah ilallah jalla subhanah. Sebaliknya, bila dia melakukan barakallahu fikum kesalahan dan kekeliruan, maka aibnya akan lebih besar pada diri orang yang menjadi rais, kepala, hafizani wa hafizakumullah. Nabi kita dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala tauladan barakallahu fikum pada umatnya. Maka pengangkatan Nabi sebagai tauladan min jami'i jawanibaddin, dari semua sisi agama, amal, sikap, perilaku, akhlak, ucapan, Nabi alaihi salatu wassalam sebagai suri tauladan Allah Jalla wa'ala mendidik umat ini dengan seorang qudwah barakallahu fikum nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari kita bersama-sama dan kita menyadari barakallahu fikum, sebagaimana ucapan ulama'una, dakwah ini adalah saqilah, sesuatu yang sangat-sangat berat, goribah, asing barakallahu fikum. Maka dengan penampilan akhlak dan penampilan adab barakallahu fikum, kita berharap tuduhan, tudingan, celaan terhadap dakwah ini lalu kemudian terkikis dengan penampilan adab dan akhlak yang kita nampakkan di dalam keseharian. Terlebih khusus ketika bertemu dan berjumpa dengan awamun nas. Berperilaku barakallahu fikum salah satu langkah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Amalnya ringan tapi nilainya besar. Tidak butuh harta benda yang kita keluarkan untuk kita mengerjakannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in in fa'altumu tahabbabtum aqshus salama bainakum. Syahid dari hadis ini adalah menebar salam barakallahu fikum bainakum. Subhanallah. Pada perbuatan ini sendiri padanya barokah. Barokah. Bagaimana kalau kita niatkan untuk kemudian menebar dakwah ilallah jalla subhanah. Perbuatan ini sendiri, perbuatan yang dicintai oleh Allah, padanya barokah. Kit barokahnya menumbuhkan cinta barakallahu fik. Wasani, bagaimana jikalau salam yang berberkah ini engkau niatkan sebagai jembatan engkau berdakwah kepada mereka, engkau dapat nilai kembali. Rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana jikalau ucapan salam ini engkau barengi dengan jabatan tangan? Bertanya. Barakallahu fikum. Tanya tentang keluarga. Keinginan ingin untuk kemudian menebar dakwah ini melalui akhlak dan adab. Kita berharap Allah Jalla wa'ala memberikan barakah pada dirimu. Barakallahu fikum. Kalau sekiranya dia mau belajar melalui sikap mulianya kita, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami. Seseorang mendapatkan hidayah melalui tangan engkau itu lebih baik daripada engkau memiliki onta-onta merah. Tumbuh cintanya melihat perilaku engkau, lalu kemudian tertarik, ingin belajar. Dia bertanya, anta bukan guru, anda bukan da'i, anda bukan ustadz, tetapi anda mengatakan, oh malam ini ada kajiannya di rumah bapak ini. Engkau mengarahkan ad-dal yang mengarahkan kepada kebaikan. Dia mendapatkan pahala orang yang berbuatnya. Padahal cuma dari salam barakallahu fikum. Barakah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan sampai barakallahu fikum kita menganggap remeh dan enteng amalan kecil di dalam Islam. Ternyata bisa menjadi pembuka hati yang tertutup rapat dari kebenaran. Salam bisa membukanya barakallahu fikum. Barakahnya jelas. Lalu kemudian, kalau engkau niatkan ini menjadi jembatan dakwah kepada masyarakat muslimin, Allah Jalla wa'ala akan menjadikannya barakallahu fikum. Kalau sekiranya, lalu kemudian usaha engkau ini diberkahi oleh Allah, dia cinta kepada kebenaran, ingin menjadi orang yang benar, engkau telah diberikan nilai-nilai usaha yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Usaha yang tampak mengeluarkan harta benda di rumah yang kita miliki. Lewat memakai mobil, turunkan kacanya. Assalamualaikum. Terus berjalan. Besok lewat dengan mobil yang sama. Assalamualaikum. Semoga ini menjadi pintu dakwatu ilallah jalla subhanahu. Yang kita jarang memperhatikannya barakallahu fik. Bertemu dengan berjabatan tangan bersama saudara kita muslimin, bertanya, kibhal, bagaimana keadaan keluarga? Kalau sekiranya engkau sebagai orang awam diperlakukan seperti itu, betapa sejuknya hati engkau barakallahu fikum. Dia tidak mengenal engkau, siapa engkau ini. Tapi dia mengenal dari perilaku dan akhlak engkau barakallahu fik. Hafizani wa hafizakumullah. Maka inilah yang harus kita lakukan. Menghiasi dakwah yang berat dan agung ini dengan akhlak dan adab. Hafizani wa hafizakumullah. Misalnya dalil, terkadang kita dibenturkan salat di masyarakat kita barakallahu fikum dengan sesuatu yang melanggar syariat atau tidak ada tuntunannya, tidak ada bimbingannya. Ba'da salat mereka berkeliling berjabatan barakallahu fikum. Pertama, kita harus menampakkan akhlak dan adab. Jangan sampai mereka sedang berzikir, kita keluar bersama teman kita ngobrol di luar, berbincang, berbicara. Jangan. Engkau selesaikan zikirmu. Sebagaimana warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu engkau salat sunnah barakallahu fi. Anda akan keluar bareng-bareng. Tunggu di luar. Artinya Anda ada peluang di luar. Anda jabatan tangan bersama mereka. Karena ini Anda mengerti bahwa ini tidak ada syariatnya. Ba'da shalah. Tapi Anda lakukan di luar. Ketemu masyarakat kita. Bertemu bersama imamnya. Kita jabatan tangan. Untuk menepis barakallahu fikum. Yang mereka belum sampai ilmu tentang sikap kita. Tapi bisa terjawab. Enggak kok. Dia juga salaman bersama kita. Dia bukan orang eksklusif. Bukan orang ini. Bukan orang itu. Kalau semuanya itu kita niatkan menjadi pintu dakwah ila Allah Jalla wa'ala. Aduhai, betapa gampangnya orang untuk menerima barakallahu fikum al-haq. Hafidhani wa hafidhakumullah. Usaha dan upaya yang kita lakukan melalui akhlak dan adab. Itu termasuk dari bagian dakwah ila Allah Jalla wa'ala. Dan memberikan teladan. Beliau mengatakan, teladan dengan ucap dengan perbuatan, teladan dengan amalan itu lebih dibanding dengan ucapan barakallahu fikum. Seorang mudarris dia harus tampil terdepan menjadi bapak buat anak-anaknya, bapak barakallahu fikum buat murid-muridnya. Teladan ini yang harus dikedepankan karena Ahlus sunnah wal jamaah, dimanapun mereka berada, walaupun dia orang yang paling tua dari dirimu, dia tetap butuh teladan di dalam hidupnya. Dia tetap butuh teladan barakallahu fik di dalam hidupnya rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai dari ahlus sunnati wal jamaah lalu keluar barakallahu fikum penilaian miring tentang diri kita sebagai seorang da'i ilallah jalla subhanah. Kalau ada penilaian miring barakallahu fikum, maka segeralah melakukan perubahan terhadap diri sendiri. Hafidhani wa hafidhakumullah. Terakhir yang saya sampaikan barakallahu fik, yaitu seorang guru dia harus memberikan barakallahu fikum teladan yang tinggi di saat dia melakukan kesalahan dan kekeliruan. Bagaimana itu barakallahu fikum? Kalau sang guru melakukan kekeliruan dan kesalahan, beliau menyebutkan, maka engkau sebagai seorang murid memberikan teguran atau perbaikan birifkin walutfin bihasabil maqam. Engkau harus memberikan barakallahu fikum teguran, kata beliau, dengan penuh kelembutan. Jangan engkau mengatakan di majlis, akhta'ta, engkau salah. Al-amru kama la kama taqul, laisal amru kama taqul. Sesungguhnya permasalahannya seperti yang tidak engkau seperti. Permasalahannya tidak seperti yang engkau katakan. Ini salah dan keliru di dalam menegur barakallahu fikum. Dia memakai adab-adab. Dia memakai ungkapan-ungkapan yang lembut. Barakallahu fikum. Sehingga sang guru benar-benar dia plong menerima. Tidak kemudian gerundel hatinya, pikirannya. Karena adab dan akhlak dari seorang barakallahu fikum murid tadi ketika memberikan nasihat. Demikian juga kata beliau. Kalau itu tugasnya sang guru, tugasnya sang murid, maka atas sang guru untuk cepat kembali kepada al-haq. Idza akhta'a ay yarji'a ila al-haq. Ketika ada nasihat dari muridnya dengan penuh barakallahu fikum kelembutan, maka bagi sang guru harus cepat kembali kepada al-haq. Jangan sekali-kali barakallahu fikum, kata beliau, menghalangi dia untuk kembali kepada al-haq. La yamna'uhu qaulun qalahu thumma ra'a al-haqqa fi khilafihi min muraja'atil haqqi warruju' ilaihi. Jangan sekali-kali ucapan yang sudah dilempar, ucapan yang sudah keluar, menghalangi dia untuk mau rujuk kepada al-haq. Padahal ucapannya itu menyelisihi kebenaran barakallahu fikum. Karena sudah kedung menyampaikan, wah berapi-api bersemangat dia menyampaikan, berat untuk kemudian mencabutnya lagi. Jangan dia melakukan demikian barakallahu fi. Kata beliau, fa inna alamatal insafi wat tawadhu'i lil haqqi. Karena cepat kembali kepada kebenaran itu tanda bahwa engkau adalah adil, wahai seorang guru. Kedua, bertanda bahwa engkau adalah punya sifat tawadu. Fal wajibu ittiba'us sawabi sawa'un ja'a ala yadis saghiri awil kabir. Beliau mengatakan, wajib untuk mengikuti kebenaran, walaupun kebenaran itu datang dari tangan anak kecil, walaupun kebenaran itu datang barakallahu fikum melalui tangan anak kecil, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wajib bagi engkau untuk mengikuti as-shawab. Bagaimana kalau yang menegur engkau ini adalah alim min ulama is-sunnah, meluruskan engkau barakallahu fi, membimbing engkau rahimani wa rahimakumullah ila sawabi, membimbing engkau ila al-haqqi. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan termasuk dari sebab, fa inna awwalu kullu fitnatin, fitnah yang pertama kali menimpa umat ini karena takdim, mengedepankan ra'yunya atas syariat Allah Jalla Subhanahu. Datang nasihat dan bimbingan, wa hadzal alim berbicara bil hujjah, berbicara dengan dalil, dengan bukti barakallahu fi. Bersamaan kita mengerti kondisi sang alim, orang yang paling takut kepada Allah Jalla wa'ala, orang yang paling sayang terhadap ahlus sunnah wal jamaah barakallahu fikum. Dia membimbingmu dengan dalil, dia membimbingmu dengan hujjah, lalu engkau menerimanya dengan berbagai alasan. Taqdimur ra'i, engkau kedepankan hasil ra'yumu dari bimbingan sang alim. Sebentar, anda akan menimbulkan fitnah. Barakallahu fikum. Sikap perilaku yang muncul dari dirimu akan menyebabkan terjadinya fitnah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Sudah kita menyampaikan di depan, perilaku orang yang menolak bimbingan kembali kepada al-haq, jangan menyangka dia akan punya hujah. Jangan. Barakallahu fikum. Jangan mengira orang yang tidak mau kembali kepada al-haq lalu kemudian dia punya hujah untuk mempertahankan ucapannya dan perbuatannya abadan. Sama sekali dia tidak akan punya hujah. Barakallahu fikum. Karena tegak al-haq di depannya, tidak ada setelah al-haq ini kecuali kebatilan. Lalu apa yang akan diperbuatnya? Apa yang akan dikerjakannya? Kalau sampai kebenaran ini akan ditolak, apa hujahnya? Sebentar, anda lihat dia akan berdalil dengan kedustaan. Sebentar, anda melihat dia akan barakallahu fikum melakukan tadlis wa talbis. Sebentar, anda akan bertemu dan berjumpa dengan dia sikap-sikapnya melakukan makar dan khida' terhadap kebenaran yang datang kepadanya hukuman karena dia tidak mau tunduk kepada kebenaran. Beliau mengingatkan, termasuk dari nikmat Allah atas seorang guru bila dia menemukan ada muridnya yang mengingatkan, menasihatkan dia barakallahu fikum atas kekeliruan dan kesalahannya. Nikmat dari Allah Jalla Subhanah. Lalu kemudian dengan nasihat atau perbaikan dari sang murid, hilang kebodohan yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kata beliau, atas seorang guru harus mewujudkan kesyukurannya kepada Allah. Kemudian mewujudkan kesyukurannya kepada orang yang Allah telah memberlangsungkan bimbingan melalui tangannya, yaitu muridnya. Jangan diremehkan. Jangan dimarahi. Jangan dikucilkan. Jangan diinjak-injak di majlis karena dia menasihatkan engkau. Apalagi menasihati engkau dengan barakallahu fikum diam-diam. Jangan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan barakallahu fikum. Ini adab yang sangat agung dan sangat mulia. Kaitannya sikap kita dengan kebenaran bila datang, untuk segera bergabung barakallahu fikum dengan kebenaran. Bagaimana? Kalau sekiranya kebenaran itu datang, lalu dia tawakuf. Tawakuf barakallahu fi. Intabihu. Ulama kita memberikan wasiat. Tidak ada datangnya kebenaran dan al-haq itu sikap yang kau keluarkan kecuali menyambut dan menerima hujah tersebut. Bagaimana kalau seorang tawakuf? Tawakuf ini adalah min sa'yi ahlil fasadi. Usaha yang dilakukan oleh ahlul fasad yang melakukan kerusakan barakallahu fikum. Sebentar lagi anta melihat orang-orang yang katanya tawakkuf di atas al-haqul wadih, anta melihat sikapnya. Kalau tidak segera kembali dari sikap tawakkufnya lalu menerima barakallahu fikum hujah, dia akan lari lawanan bergabung bersama sahibul hawa wal batil barakallahu fikum. Tidak boleh seseorang untuk tawakuf apabila hujah itu tegak di depannya. Jangan. Anda sudah keliru langkah dan jalannya. Barakallahu fikum. Tawakuf di hadapan hujah. Maka oleh karena itu, Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam usul as-sunnah menyebutkan, ketika berbicara tentang kewajiban di hadapan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan kewajibannya adalah al-ittiba'u, mengikuti sunnah tersebut. Kedua, watarkul hawa, meninggalkan barakallahu fikum hawa nafsu. Benar, Anda ingin muttabi'an li sunnah, ingin ikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, kita harus lepas dari hawa nafsu barakallahu fikum. Apa iya harus demikian? Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala, kama ta'ripun siapa Abul Aliyah, imamun min a'immatis sunnah. Apa kata beliau? Ma adri ayyal ghanimaini alayya a'zam. Saya tidak tahu anugerah, dua anugerah mana yang lebih besar buat diriku ini. Apa anugerah yang dimaksud? It akhrajani Allahu minasyirki ilal islami. Pertama, anugerah Allah keluarkan saya dari kesyirikan menuju barakallahu fikum al-islam. Kedua, Allah keluarkan saya dari kekuasaan hawa nafsu. Saya tidak tahu nikmat mana yang paling besar di dalam hidup saya ini. Allah selamatkan saya dari kesyirikan kepada Islam, dan Allah lepaskan saya di dalam Islam ini dari kekuasaan hawa nafsu. Hafizhani wa hafidhakumullah. Ulama kita mengingatkan, kalau kita ingin bebas, ingin selamat di atas manhaj ini dan melalui dakwah ini, kita harus tajarrud, harus lepas dari hawa nafsu barakallahu fikum. Kita harus lepas dari hawa nafsu. Bentuk contoh real permainan hawa nafsu yaitu menyepelekan kebenaran yang datang, mengentengkan kebenaran, sampai kemudian dengan sifat peremehan ini sesungguhnya menolak kebenaran. Itulah permainan hawa nafsu di antara bentuknya. Kedua, datang nasihat buat diri engkau sendiri, saya dan segenap ikhwani. Kita memang pantas mendapatkan nasihat, kita salah. Lalu kita barakallahu fikum, kita cela orang yang memberikan nasihat. Wah, saya yang dimaksud itu. Memangnya begitu. Misalkan ya, karena di mana-mana terjadi. Pada diri saya terjadi. Barakallahu fikum. Saya mengungkapkan di hadapan ikhwanuna. Datang nasihat. Lalu kemudian, waduh berat rasanya. Meninggalkan apa yang dikerjakan, yang dia dikenai oleh nasihat itu. Atau dia suka mengarahkan ke orang lain. Oh, orang ini yang dimaksud dengan oleh ustaz ini. Ini loh yang kena. Jangan. Jangan biasakan hal-hal seperti itu. Karena ini pintu-pintu akan bermainnya hawa nafsu kita. Kalau suatu ketika pentungan itu benar-benar mengenai diri kita, khawatir kita tidak punya kesiapan barakallahu fikum untuk menerimanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hawa nafsu, kalau para ulama menyebutkan nilai besar ketika bebasnya dari hawa nafsu, maka kita juga harus memiliki sikap ittiba, muttabian. Harus kita memerangi juga permainan hawa nafsu pada diri kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa? Guru kita sebentar dia bengkok. Itulah hawa nafsu. Alim kita tadinya masya Allah pejuang bimbingannya kokoh kuat neriaki kebidaan dan ahlul bidah. Sekarang luntur. Itulah dia hawa nafsu. Sehingga kalau kita ingin benar-benar selamat, terus barakallahu fikum, maka kita harus bebas dari penguasaan hawa nafsu. Allahu Jalla wa'ala telah memberikan langkah dan cara untuk bisa menang dari penguasaan hawa nafsu ini. 4 cara dan langkah. Pertama, Anda harus belajar agama Allah. Kedua, engkau harus berusaha mengamalkan konsekuensi ilmu. Ketiga, Anda harus barakallahu fikum berusaha menyampaikan apa yang engkau telah ketahui kepada orang lain. Dan yang ketiga, engkau bersabar barakallahu fikum. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam surat Al-Asr ini ada jawaban terhadap 2 fitnah yang berbahaya dalam perjalanan seseorang meniti jalan yang lurus barakallahu fikum. 2 jawaban itu ada di dalam surat Al-Asr. Pertama, bil ilmi akan terjawab syubhat atau fitnah asy-syubhat, wa bis-sabri dan kesabaran akan terjawab fitnatus syahawat. Berarti sampailah kita kepada ucapan Al-Imam Syafi'i ketika mengomentari surat Al-Asr. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqih lakafat illa hadhihi surah lakafathum. Ternyata surat Al-Asr menjadi langkah konkret untuk bisa selalu mengalahkan hawa nafsu. Surat Al-Asr juga menjadi jawaban terhadap 2 fitnah yang berbahaya. Fitnah asy-syubhat dan fitnah asy-syahawat. Dalam bahasa Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fitnatus syahawat ini taqdimu ar-ra'yi 'ala syariah. Mengutamakan pendapat atas syariat, fitnatus syahawat ini taqdimul hawa 'ala al-aql. Mengedepankan kemauan hawa nafsu dari akal barakallahu fikum. Sekali lagi, kalau kita tadi menyaksikan dan melihat banyaknya orang berguguran di depan mata kita sendiri, teman kita, guru kita, ulama kita, ketahuilah sebabnya itu adalah al-hawa barakallahu fikum. Tidak menutup kemungkinan kita juga akan menyusul mereka. Waspada selalu perubahan yang terjadi pada diri kita. Hawa nafsu akan terus bermain dalam perjalanan yang suci ini barakallahu fikum. Selalu berdoa kepada Allah Jalla Subhanah agar dikokohkan di atas agamanya. Berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin. Terus. La yanfa. Terus. Wa min qalbin la yakhsha. Wa min nafsin la tashba. Wa min da'watin la yustajabula. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak berguna, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Aku berlindung kepada engkau dari jiwa yang tidak pernah puas. Dari jiwa yang tidak pernah puas. Aku berlindung kepada engkau dari doa yang tidak dikabulkan. berdoa kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kita butuh bantuannya selalu. Kita butuh pertolongannya selalu. Apalagi di masa kita sekarang ini. Mughriyat al-abatil. Ajakan undangan. Untuk kemudian melakukan kebatilan. Kejelekan, kemaksiatan. Luar biasa besar. Dulu kita bisa membentengi rumah kita. Agar jangan masuk. Barakallahu fikum. Sekarang gampang dimasuki oleh alat-alat yang sangat berbahaya buat diri kita, buat istri kita, buat barakallahu fikum anak keturunan kita. Kita tidak menyangka, kita tidak menduga kalau alat-alat ini akan menghancurkan barakallahu fikum anak kita. Kita harus waspada selalu barakallahu fikum. Kedua, selain bagaimana kebalitilan itu berusaha untuk menggeret kita, akan terus turun penyaringan dari Allah Jalla Subhanahu. Akan terus barakallahu fikum. Penyaringan terjadi min Rabbina Jalla Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia. Fungsi ujian diturunkan oleh Allah Jalla Fi'ula. Kejujuran lahiriah dan batiniah kita di dalam memikul amanat dakwatu ila Allah Jalla wa'ala. Bila kita menyembunyikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Niatan jelek, keinginan jelek atas nama dakwatu ila Allah Jalla wa'ala. Sebentar. Allah akan menurunkan ujian untuk membongkarnya barakallahu fikum. Inilah ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Apabila Allah Jalla wa'ala ingin membongkar rahasia pada diri seseorang, Allah turunkan ujian barakallahu fikum. Allah turunkan cobaan untuk memperlihat apa yang disembunyikan oleh semua pihak rahimani wa rahimakumullah. Ujian besar barakallahu fikum telah diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Terlihat yang tadi bapak kita ternyata bukan bapak kita. Yang tadi gurunya kita ternyata bukan guru kita sesungguhnya. Allah perlihatkan dengan ujian dan cobaan. Maka oleh karena itu, salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain mengatakan, apa yang disembunyikan oleh seseorang, Allah akan perlihatkan melalui falatati lisani, melalui lisannya, dan melalui penampilan raut mukanya. Tidak bisa didustakan barakallahu fikum. Mengerikan dan menakutkan. Ujian di dalam dakwah ini turun. Diturunkan oleh Allah. Kita gagal barakallahu fikum. Untuk berjalan bersama orang-orang soleh. Untuk bergabung bersama al-haq dan ahlul haq. Karena demikian selalu terjadi. Ahlul batil bersemangat. Kedua, akan terus terjadi penyaringan. Berarti, kita harus selalu memasang waspada barakallahu fikum akan terjadinya perubahan pada diri kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.